Kalau ini nanti ngelakoni niki bolak-balik niru Sayyidina Ali. Pokoknya sampean tak ijazahi kudu tahu, sak urip-urip kudu tahu. Nek takoki pangeran pokoknya wis tahu nggih, pokoke wis napa? Tahu. Sayyidina Ali nek di dhuwit ku papat. Jadi misalnya di dhuwit 100.000 iku dibagi 20.000. Paham kan ya dibagi pinten? 20.000. Nah 1 juta dibagi papat. Mun kula pun nanti nglampahi. Di dhuwit 200.000 sing 50.000 tak kekno wong jaron. Wes berarti sito nglakoni sedako alania. Sing 50.000 tak kekno siron. Berarti wis satus alaniatan mbek siron. Sing sito lailan, sing sito nahar. Kalau Sayyidina Ali nu wancen wong riyen nu merhatekno Quran sampe ngoten. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar. Sirau wa alania. Jadi Sayyidina Ali wong ngerti apa sedako iku ngitung. Aku gak bingi wis sedako. Wes berarti lailan wes. Yunfikuna amwalahum billaili tapi rono durung wan nahari. Engko siron.